Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMAH juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan kaset khotbah yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Doakan pelayanan PAMAH lainnya di 14 stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Kali ini topik kita adalah keluarga menurut Alkitab. Nah, keluarga menurut Alkitab, kita akan melihat dari berbagai sudut bagaimana seorang suami atau seorang istri memainkan peran hubungan suami istri sebagai orang tua dengan anak, lalu bagaimana pula pemahaman persatuan antara suami dan istri. Nah, bagian pertama ini kita akan membicarakan saudara mengenai pria dan wanita yang ada di dalam keluarga yang kemudian kelak akan menjadi pasangan suami istri. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, Kejadian pasal 1 27 demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka itu adalah merupakan satu bentuk singular. Ya, jadi bukan singular kolektif. Jadi bukan dua hal yang terpisah. Nah, jadi unsur kesatuan pria dan wanita itu sudah terasa diciptakan di dalam kesatuan, ya, di dalam keutuhan pria dan wanita, sehingga harkat dan hakikatnya sebagai anak manusia itu sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Keberadaan mereka sebagai wanita tidak bisa diperlakukan menjadi lebih rendah karena isu-isu gender yang berjalan di dalam sepanjang sejarah hidup manusia, ya. Dulu sampai sekarang masih terasa begitu. Walaupun memang pengaruhnya sudah mulai berkurang karena adanya modernisme, tetapi sangat menyedihkan, bukan karena manusia kembali kepada pemahaman Alkitab yang utuh. Sehingga konteks kembalinya pun di dalam persamaan hak itu seringkali menjadi kebablasan, ya. Akhirnya sampai-sampai mau jadi sama fungsi juga pada sesuatu yang memang harus berbeda. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen harus hati-hati melihat realita pria dan wanita di dalam kehidupan keseharian kita. Sama hakikatnya, tetapi memang beda fungsinya. Karena memang Tuhan menciptakan pria dan wanita dalam keperbedaan untuk dipersatukan, tetapi bukan untuk dipisahkan atau diperdebatkan. Nah, itu menjadi menarik. Sehingga di dalam perbedaan muncul kerjasama, muncul satu persekutuan. Kalau sama, apanya yang mau kerjasama, begitu ya. Nah, keperbedaanlah bisa mengisi, saling mengisi. Kalau sama, apanya yang mau saling mengisi. Nah, karena itu keunikan perbedaan harus diperhatikan. Nah, jadi saudara-saudara, pada kesempatan ini kita memikirkan bahwa pria dan wanita sebagai sesama ciptaan Allah, ya, tetapi mempunyai perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan sekali lagi bukan untuk diperdebatkan atau dipermasalahkan, tetapi justru perbedaan harus dipahami karena pria dan wanita menyatu ya di dalam perbedaan yang ada. Ada perbedaan-perbedaan lahiriah seperti perbedaan biologis, psikologis, fisik, ya, yang tidak bisa tidak ada pada diri yang disebut pria dan wanita. Lah, kalau wanita, maaf, lalu jenis kelaminnya pria, hanya saja rambutnya, modelnya begitu, ya tetap saja dia bukan wanita, kan begitu. Tetap saja dia pria. Mau bilang dirinya wanita kayak terserah, kan begitu, ya. Nah, jadi banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam hal ini, karena ini juga menyangkut pentingnya memahami perbedaan sehingga kehidupan-kehidupan di dalam pasangan-pasangan Kristen sebagai suami istri itu bisa mengalami keutuhan, sehingga jangan ngotot selalu untuk mau menjadi sama, ya. Tapi bagaimana bisa menjadi satu. Nah, perbedaan-perbedaan dasar itu akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Perbedaan dasar antara pria dan wanita itu apa saja sih? Pertama, secara fisik pria dan wanita memang berbeda. Itu sangat kasat mata atau dengan mata telanjang kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara pria dan wanita. Bagaimana tampilannya, bagaimana kekuatannya, maksud saya kekuatan fisik, ya. Itu memang sangat berbeda. Wajar kalau laki-laki lebih kuat dari wanita. Karena bentuk struktur tulangnya juga beda kok kekuatannya itu maksudnya ya. Sangat beda sekali. Iya. Seorang dengan guyon pernah mengatakan begini. Wanita itu kalau dipeluk itu bahunya lembut, empuk begitu ya. Memang kan begitu. Tapi kalau pria bahunya itu keras karena pekerja. Nah, wanita lain. Wanita bukanlah pekerja berat, bukan pekerja yang berat-berat lah begitu ya. Nah, lain dengan pria. Sehingga wanita itu kalau dipeluk, wah, nyaman begitu ya. Tetapi kalau pria dipeluk, wah, aman gitu. Jangan terbalik-balik gitu. Jadi prianya lembut, wanitanya jadi kerasnya gawat juga begitu kan. Nah, karena itu perbedaan-perbedaan fisik seperti ini sangat kasat mata bisa dilihat. Ya. Pada waktu kita melihat penampilan tubuh seorang pria dan wanita, ya pasti kelihatan. Sama-sama bertumbuh gitu. Misalnya maaf, kenapa wanita buah dadanya di bagian dada itu menjadi satu buah dada yang besar, lalu pria tidak misalnya. Nah, itu kan lahirnya pada dirinya. Memang ada perbedaan-perbedaan hormonal di pada diri mereka begitu. Ya. Nah, jadi ya laki-laki enggak usah iseng-iseng begitu kan, terus nyuntik supaya mirip gitu. Atau perempuan iseng-iseng dibuat dadanya rata supaya menjadi pria begitu. Loh, itu hakikatnya kok, itu harkatnya kok. Itu adanya begitu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, kita harus menyadari keperbedaan yang ada. Jadi kalau dibilang Tuhan mau menciptakan mereka jadi satu, terus mau masing-masing kita salah terjemahkan lalu mau jadi sama. Memang dalam dunia kita sekarang ini terjadi penyimpangan-penyimpangan yang gak karu-karuan. Pria mau menjadi wanita, wanita mau menjadi pria. Atau sekaligus diborong jadi waria begitu ya. Gak karu-karuan. Kemajuan teknologi yang bisa mengoperasi perubahan kelamin dimanfaatkan sedemikian rupa. Membuat atau mendemonstrasikan atau menunjukkan manusia tidak pernah puas dengan harkat dan hakikat dirinya sebagai pria atau wanita. Nah, jadi wanita itu muncul dengan citra kelembutan yang menarik hati, yang menampilkan rasa nyaman. Sehingga kita kalau melihat wanita gemulai begitu ya. Itu memang pada dirinya. Dia menarik hati, ya. Dia menampilkan satu rasa nyaman. Tetapi kalau pria kan lain, dia menceritakan apa mencitrakan kegagahan yang menggairahkan gitu ya dan menampilkan rasa aman. Jadi pria itu wah, hebat loh. Gagah orangnya ya. Kan kita gak bilang sama pria, wah pria ini gemulai loh. Wah, itu pasti konotasinya negatif susurah ya. Aduh, prianya lembut amat loh. Lembut dalam pengertian bukan sikap begitu. Tetapi apa gerak-geriknya begitu maksud saya. Sehingga itu pasti semacam ada hal-hal yang dipertanyakan di sana. Tetapi bukan berarti tidak boleh pria lembut, tidak boleh pria ini. Bukan itu yang mau kita bicarakan. Kita mau bicara secara general, tidak spesifik begitu. Nah, oleh karena itu susurah yang kekasih, setiap pria juga memang perlu menampilkan citra kepriaannya. Itu penting kok. Ya, perlu. Anda nggak bisa bilang saya dorsononya begini, ya. Pasti ada kesalahan dalam pembentukan, sehingga itu mengakibatkan penyeberangan atau penggeseran-penggeseran pada diri pria ataupun wanita. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita menampilkan diri kita di dalam keperbedaan yang ada antara pria dan wanita, karena memang berbeda. Kemudian ada lagi kedua, perbedaan psikis. Wanita secara genetik lebih cepat berkembang otak kirinya, ya. Yang membuat anak-anak wanita itu memang lebih cepat terampil berbahasa, baca tulis begitu ya. Nah, kalau itu makanya kalau kita punya anak, anak perempuan, anak laki, lihat aja. Anak perempuan kita kadang-kadang belum setahun udah pintar ngomong gitu. Anak laki udah lewat dari 1 tahun, wah, kayaknya ngomongnya masih tertatih-tatih begitu ya. 2-3 tahun kadang-kadang baru lancar gitu. Bisa. Karena memang anak perempuan mempunyai kecenderungan-kecenderungan seperti itu. Ya. Kalau anak wanita itu cepat berkembang otak kirinya sehingga mampu kemampuan hal-hal yang verbal itu cepat sekali dia. Sebaliknya dengan anak-anak pria itu sangat kecenderungan kepada otak kanan sehingga dia terampil untuk menyusun gambar, kalau kita bilang matematika begitu ya, struktur-struktur gitu atau hal-hal rumit yang lainnya. Nah, jadi kecenderungan-kecenderungan ini akhirnya juga mempengaruhi pembentukan sifat secara umum antara pria dan wanita, sehingga wanita lebih menjadi lembut, subjektivitasnya cukup tinggi, sementara pria cenderung menjadi tegas, logik, objektivitas yang tinggi. Nah, tentu tanda tidak bisa bilang secara ekstrim, wah, laki-laki itu memang tidak punya perasaan, perempuan itu memang tidak punya akal. Bukan itu begitu ya. Tetapi secara umum itu ada, sehingga perasaan-perasaan wanita itu jauh lebih peka, perasaan keibuan kan begitu kan, yang langsung peka bisa merasakan ada something yang kurang ini pada anak, ada ini ada itu. Lain dengan suami yang cenderung logik, alah sudahlah jangan terlalu dipikirkan, itu kan gampang ini dan seterusnya. Sehingga saudara-saudara, perbedaan-perbedaan seperti ini seharusnya kita sadari. Karena tidak memang ini bisa menjadi semacam satu permasalahan yang serius di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, oleh karena itu para-para suami harus memahami keberadaan istrinya. Sebaliknya istri harus memahami keberadaan suaminya. Ya. Bagaimana ketika suami itu mengalami ketegangan-ketegangan? Apa yang dibutuhkannya? Lalu bagaimana ketika istri itu misalnya mengalami datang bulan? Apa yang dialaminya? Nah, sehingga antara pria dan wanita itu menyadari keperbedaan bukan untuk mempertontonkan dan mempertaruhkannya, tetapi bagaimana justru bisa saling memahami di dalam keperbedaan. Namanya laki memang begitu. Jadi laki-laki memang susah, kamu ini perasaan melulu, ya namanya perempuan. Atau laki perempuan nggak bisa bilang, papa ini gimana sih? Perasaan dikit dong. Sebetulnya nggak punya perasaan, cuma memang kecenderungan logiknya jalan. Nah, bagaimana menyeimbangkan? Nah, itu menjadi seni di dalam kebersamaan. Ya. Sehingga kadangkala suami itu lemah di dalam perasaan feeling terhadap realita kehidupan, istri mengingatkan, ini kurang loh, ini mesti begini loh. Atau sebaliknya ketika istri itu lemah di dalam logika pemikirannya atau katakanlah menganalisa atau bagaimana mengelola rumah tangganya, suami memainkan perannya, mah jangan begitu dong kalau di rumah, mesti begini dong. Maka muncul sebuah ajas keseimbangan yang sangat indah. Nah, itulah membuat pria dan wanita menyatu. Karena kelebihan wanita ya menutupi kelemahan pria, sebaliknya kelebihan pria menutupi kelemahan yang wanita. Bukan untuk dipertaruhkan, lalu menteror kekurangan si wanita, atau si wanita menteror kekurangan si pria. Ya terjadi ya, gak karu-karuan. Itu sebab akhirnya kita menyebut rumah tangga tidak nikmat, tidak menyenangkan, menjengkelkan, dan seterusnya. Nah, ini kita perlu sebuah kehati-hatian di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terperangkap kepada perbedaan yang hakiki yang memang harus ada, lalu itu yang terus dipermasalahkan. Nah, karena itulah kita harus memahami bahwa ada memang perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita. Jadi kecenderungan-kecenderungan itu sudah terbentuk, sudah dari sononya, artinya menjadi anugerah yang menempel pada pria ataupun wanita. Yang ketiga adalah perbedaan hormonal, saudara yang kekasih. Ya, hormon wanita yang disebut estrogen dan pria itu testosteron. Maka secara khas hormon itu juga mempengaruhi keduanya, baik dalam emosi seks atau suara, ya, atau juga kepada tumbuhnya bulu-bulu di sekitar badan, begitu. Itu sebabkan Anda tidak akan menemukan wanita berkumis, begitu. Kalau kecenderungan misalnya sedikit testosteron agak kuat pada diri seorang wanita misalnya, maka akan muncul kumis-kumis halus begitu ya. Itu bisa kelihatan. Itu lumrah. Tetapi tidak akan menjadi kemudian wanita berkumis dan bercambang seperti pria misalnya. Ya kecuali dipaksa benar-benar kali ditumbuhin satu taruh-taruh situ ya. Dicangkok kali begitu ya. Tetapi secara lahiriah ya itu. Pria berbakat untuk berkumis, berjambang, breok. Mana ada wanita breok kita bilang begitu. Sekalipun kalau mau direkayasa sih bisa-bisa aja. Ya apalah zaman sekarang ini yang gak bisa dilakukan kan begitu. Tetapi secara lahiriah itu adanya. Nah jadi saudara, perbedaan-perbedaan hormonal itu juga mempengaruhi kepada apa stabilitas emosi daripada keduanya. Nah itu mengakibatkan sebetulnya sekali lagi pria dan wanita itu sampai kapanpun tidak bisa disamakan. Memang ada perbedaan-perbedaan basic pada mereka, baik perbedaan fisik, psikis maupun hormonal. Sehingga itu mempengaruhi keberadaan mereka sebagai anak manusia, keberadaan atau suasana biologisnya yang berbeda. Nah itu normal sekali. Nah kenapa akhirnya wanita misalnya lebih mudah untuk mengatakan tidak dalam melakukan hubungan seksual dibandingkan pria? Ya. Itu semua ada pengaruh-pengaruhnya. Nah jadi saudara yang kekasih, perbedaan-perbedaan seperti ini harus menjadi perbedaan-perbedaan yang dipahami, perbedaan-perbedaan yang perlu untuk dihargai. Gitu. Sehingga kan mestinya ketika wanita itu di tengah-tengah mungkin keceletian, nah, apa rangsangan seksual tidak ada lagi begitu. Lalu suami mengajak melakukan hubungan, gak mau. Kan kita gak perlu membaca atau mendengar seperti yang di pos kota atau di koran lainnya kan. Seorang istri dibunuh oleh suaminya. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena suaminya mengajak ia untuk melakukan hubungan suami istri. Tapi istrinya tidak mau. Suaminya marah lalu membunuh. Aneh banget begitu. Kok bisa begitu? Karena si suami tidak menyadari keberadaan hakikat istrinya. Dia hanya mau tahu cuma satu hal. Dia mau istrinya menolak. Maka dia menganggap istrinya kurang ajar. Ia tidak peduli kepada keadaan psikis ya daripada istrinya. Ia tidak mau tahu bahwa ada perbedaan di antara pria dan wanita. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang percaya kita sadar kita diciptakan Tuhan dalam keperbedaan itu. Memang tidak sama. Dari sananya Tuhan sudah merancang karya itu. Masa iya sih saudara mau salahkan Tuhan? Gimana sih Tuhan? Tetapi bukankah sebaliknya justru kita bersyukur kepada Tuhan? Sehingga perbedaan pria dan wanita mampu menciptakan sebuah persekutuan yang indah. Bahkan sangat sempurna. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, di bagian-bagian seperti ini kita perlu memikirkan keberadaan di rumah masing-masing. Suami dan istri. Sekarang suami mesti melihat istri. Memang ada bedanya dengan saya. Ada perbedaan fisik, ada perbedaan psikis, ada perbedaan hormonal. Sehingga kalau istri disuruh geser meja atau geser lemari, gak bisa pak, jangan dimarahin. Segitu aja gak kuat. Nih, langsung suami mendemonstrasikan misalnya ya. Memang sih suaminya kuat. Kenapa? Oh, laki-laki. Kecuali suaminya perempuan yang gak kuat gitu. Yang laki-laki jangan bilang begitu dong. Iya kan? Sebaliknya, ibu bilang, papa gimana sih? Jangan terlalu begitu, jangan terlalu keras. Itu keras sekali tuh, lembut sedikit. Lalu istri mulai marah-marah begitu ya. Begini loh. Lalu dia demonstrasikan bagaimana dengan lembutnya dia menggendong anak. Ya suaminya laki kok. Mungkin itu sudah paling lembut yang mampu ditampilkannya. Maklumi, dia nggak akan pernah selembut Anda, hai ibu-ibu, kan begitu. Nah, ini menjadi satu pemahaman-pemahaman di dalam hubungan tadi. Sehingga dengan demikian, pria dan wanita yang ada di dalam rumah yang bernama suami dan istri itu mampu meletakkan dasar pertama untuk menciptakan keluarga Kristen. Itu keluarga yang menyadari adanya perbedaan pria dan wanita yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi perbedaan bukan untuk diperdebatkan, perbedaan untuk dipermasalahkan atau dikonfrontasikan. Sebaliknya, merupakan perbedaan yang perlu dimanage. Karena perbedaan itulah menciptakan peluang kemampuan untuk saling melengkapi. Nah, jadi sesuatu yang kekasih, begitu perfectnya sebetulnya pria diciptakan Tuhan, begitu perfectnya wanita diciptakan Tuhan, maka pria dan wanita diciptakan di dalam keperbedaan yang sempurna, tetapi sekaligus kesempurnaan yang mengikat dan menyatukan. Oleh karena itu, ini menjadi satu pergumulan yang serius. Ini menjadi satu pemikiran-pemikiran penting bagi kehidupan-kehidupan orang-orang percaya yang membangun rumah tangga dan rindu rumah tangganya menjadi kesaksian hidup dimanapun dan kapanpun. Karena itu, saudara yang kekasih, basic keamanan atau pertumbuhan cinta di dalam rumah tangga dimulai dengan kesadaran yang menikah pria dan wanita. Suamiku pria, ya tidak sama dengan aku, yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang memang faktual, yang tidak bisa kutuntut menjadi seperti aku. Sebaliknya, seorang pria bisa menerima istrinya, bahwa istrinya seorang wanita yang memang berbeda hakikatnya, keberadaannya ya di dalam hal dirinya dengan dia. Karena istrinya lain dengan dia. Istrinya itu disebut istri karena ia perempuan, ia wanita kan. Ya memang tidak sama. Oleh karena itulah, menyadari perbedaan fisik membuat kita mampu saling menghargai ketika kita mengerjakan hal-hal yang berat. Sehingga suami otomatis toh, bagian berat ya bagian suami, yang ringan-ringan istri. Perbedaan psikis membuat kita menyadari bahwa memang ada yang berbeda di antara kita. Sehingga subjektivitas dan objektivitas tadi bukan untuk diperdebatkan, tetapi bagaimana kemudian diselesaikan. Sehingga dalam kecemasan, seorang suami bisa memainkan peran menjadi penghiburan untuk meneguhkan istrinya. Jangan terlalu cemas. Tetapi sebaliknya, dalam ketegangan yang amat sangat, seorang istri bisa memainkan perannya untuk meredakan ketegangan suaminya yang memang cenderung rasional itu, yang kalau udah mentok ya sudah, gak karu-karuan, sehingga dia jadi lebih mudah stres, depres dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, di dalam hal-hal seperti ini perlu ada satu kebersamaan pemahaman antara pria dan wanita. Kita memang berbeda ya. Dan perbedaan-perbedaan ini harus didalami, saudara. Banyak sebenarnya buku-buku yang sudah cukup menolong untuk menunjukkan bagaimana perbedaan antara pria dan wanita. Maka perbedaan yang disadari oleh suami dan istri itu akan menjadi satu bekal yang paling baik untuk mendidik anak-anak mereka. Anak laki supaya menjadi laki, anak perempuan supaya menjadi perempuan. Sehingga tidak terjadi penyeberangan atau pelecehan kepada gender yang mengakibatkan anak itu justru karena orang tua yang laki-laki menjadi amat sangat kewanita-wanitaan, sementara anaknya yang wanita menjadi tomboy dan karu-karuan. Itu kan papa mama. Kalau tidak menyadari perbedaan hakikat sebagai pria dan wanita, akibatnya akan turun kepada anak-anak. Nah, karena itu kita perlu memperhatikan baik-baik. Oleh karena itu, nikmatilah perbedaan yang ada. Jangan ributkan. Nikmatilah perbedaan yang ada. Menyatulah di situ. Nikmatilah perbedaan yang ada. Bangunlah keharmonisan di dalam keperbedaan itu. Nah, Anda mau menjadi keluarga Kristen yang baik? Mulai dari sini. Pelajari, pahami, dan akhirnya Anda mengerti kami memang berbeda. Tetapi, awas. Berbeda untuk apa? Untuk bisa dipersatukan. Tuhan menolong Anda menjadi suami istri yang bisa menciptakan, melahirkan sebuah keluarga yang abadi, yang bisa membangun dan menumbuhkan, mewariskan kepada anak-anak makna apa itu pria, apa itu wanita. Karena Anda memahaminya, maka anak pun akan mengerti melalui pendidikan hari ke hari. Atau Anda akan merusak kehidupan anak-anak. Anda akan memberikan satu warisan yang menghancurkan bagi anak-anak, karena mereka menjadi sangat rentan, tidak jelas di dalam kepriaannya, tidak jelas di dalam kewanitaannya. Kehilangan kelembutan sang wanitanya, kehilangan ketegasan sang prianya. Awas, papa mama, suami istri, itu tanggung jawab Anda. Karena itu, mari bersama untuk menciptakan keluarga Kristen yang bertanggung jawab, yang sesuai dengan apa yang Tuhan jadikan. Tuhan menolong kita. Amin.